Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling baik dalam kajian rutin, melanjutkan pembahasan kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj karya Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan. Pada pertemuan kali ini kita awali dari hadis ke-19, karena terakhir pembahasan sampai hadis yang ke-18. Untuk hadis yang ke-19 disebutkan di sini, An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, thalathun uqsimu alaihinna. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda, ada tiga hal yang aku bersumpah padanya. Beliau bersumpah pada tiga hal tersebut, menunjukkan bahwa ketiganya adalah sesuatu yang benar adanya, bukan hal yang main-main, patut menjadi perhatian. Yang pertama, mana qasa malu abdin min sadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kedua, wala zulima abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadallahu 'azza wa jalla 'izzan. Tidaklah seorang hamba dizolimi dengan suatu kezoliman, kemudian ia bersabar atasnya, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan padanya. Ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka peluang dirinya untuk meminta-minta, melainkan Allah akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Ini tiga hal, sekali lagi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah atasnya. Soal sedekah, soal kezoliman, soal meminta-minta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang dizolimi, kalau dia sabar, maka Allah akan memberikan kemuliaan padanya. Dan yang membuka peluang untuk meminta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kepakiran pada dirinya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa uhadditsukum haditsan fahfazuhu. Selanjutnya aku akan sampaikan kepada kalian suatu hadis, hafalkan oleh kalian. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu hanyalah untuk empat orang. Pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'malu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil. Untuk seorang hamba yang Allah berikan kepadanya rejeki berupa harta dan ilmu, lalu dia bertakwa kepada Rabbnya dengan harta dan ilmunya tadi, dia menyambung silaturahim, dia juga beramal untuk Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia ini ada di kedudukan yang paling afdol. Wa 'abdin razaqahullahu ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa as-sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa. Kedua, untuk seorang hamba yang Allah berikan rejeki kepadanya berupa ilmu, namun tidak mendapatkan rejeki harta, tapi dia jujur dalam niatnya. Dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, maka aku akan beramal seperti si fulan yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi, dia sesuai dengan niatnya. Maka dalam pahala keduanya sama. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'malu lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Ketiga, untuk seorang hamba yang Allah berikan rejeki kepadanya berupa harta, tapi tidak mendapatkan rejeki ilmu. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya. Dia tidak menyambung silaturahim. Dia tidak beramal untuk Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dia ini ada di kedudukan yang paling jelek. Wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fawizruhuma sawa. Keempat, terakhir, untuk seorang hamba yang Allah tidak berikan rejeki harta, tidak pula ilmu, dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, maka aku akan beramal seperti amalan si fulan yang ketiga tadi. Si fulan yang ketiga tadi memang punya harta, tetapi dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya. Fawizruhu masawa, dosa keduanya sama. Inilah empat orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dunia akan diberikan kepadanya. Dua orang pertama ada dalam kebaikan, sedangkan dua orang terakhir yang kedua itu ada dalam keburukan. Yang pertama diberi rezeki harta, juga diberi rezeki berupa ilmu. Dia bertakwa dengan ilmu dan hartanya kepada Allah. Dia menyambung silaturahim. Dia beramal untuk Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dia ada di kedudukan yang paling tinggi, istimewa. Ya, kalau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala atau seseorang yang Allah berikan rezeki berupa ilmu, dia tidak mendapatkan rezeki harta, tapi dia jujur dalam niatnya. Dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, maka aku akan beramal seperti amalan si fulan yang disebutkan tadi. Maka kata Rasulullah, dua-duanya mendapatkan dalam hal pahala sama. Sedangkan yang ketiga, orang yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta, tapi tidak mendapatkan rezeki ilmu. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim, tidak juga beramal untuk Allah. Maka dia ada di kedudukan yang paling jelek. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak diberi rezeki harta, tidak juga diberi rezeki ilmu, malah mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, aku akan melakukan amalan seperti si fulan yang barusan disebutkan. Maka keduanya dalam hal dosa itu sama. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua hal penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini secara garis besarnya. Hal pertama yang disebutkan kalau beliau bersumpah atasnya. Sedangkan yang kedua tentang dunia dibagikan kepada empat orang. Di dalam hadis ini qauluhu ats-tsalatsun uqsimu alaihinna wa kadza qauluhu wa uhaddithukum haditsan fahfadhu. Disebutkan oleh Nabi, pertama beliau sekali lagi mengatakan tiga hal yang aku bersumpah atasnya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, aku akan menyampaikan kepada kalian suatu hadis, hafalkan oleh kalian. Kalimat-kalimat ini mengandung faidah. Faidah pertama, ta'kidul kalam bil qasami taratan wa bi ghairihi taratan ukhra. Menguatkan suatu pembicaraan kadang dengan sumpah dan kadang dengan yang lainnya. Macam-macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan penekanan kepada satu masalah yang penting, kadang beliau awali dengan sumpah dan kadang beliau awali dengan kata-kata yang lain, seperti di sini, aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis, hafalkan oleh kalian. Atau misalnya kita juga sering mendengar kalimat ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian. Ini biasanya ya, yang akan disampaikan itu perkara-perkara apa? Penting. Ya. Karena tujuannya lil ihtimam, supaya perhatian. Supaya ada perhatian dan anjuran kepada hal yang disebutkan di dalam sumpah. Intinya supaya pendengar itu benar-benar fokus, ya. Intinya supaya pendengar itu benar-benar fokus kepadanya. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya satu trik yang baik sekali yang patut untuk kita contoh saat kita hendak menyampaikan sesuatu yang penting kepada orang lain. Ya, entah diawali dengan sumpah atau dengan bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat lainnya. Intinya bagaimana caranya supaya yang mendengarkan itu benar-benar fokus kepada apa yang akan kita sampaikan. Nah, ya. Sekali lagi ini termasuk trik atau kalau dalam bahasa syar'inya uslub, ya, uslubul kalam. Nah. Kemudian faedah yang kedua, anna ala du'atil khair at-tanawwu' fi isti'mali asalibil kalam ma'an nas bihasbi nau'il mutakallam anhu. Para juru dakwah dianjurkan untuk menggunakan uslub yang beragam. Menggunakan uslub yang beragam di hadapan manusia disesuaikan dengan keadaan yang akan diajak bicara. Ini tentu sangat penting, terutama bagi para juru dakwah, ya. Karena juru dakwah itu punya tujuan menyampaikan kebaikan. Jadi jangan sampai asal-asalan. Ada orang yang mungkin maksud hati menyampaikan kebaikan, tapi justru diterima sebagai sebuah keburukan atau malah hal yang membangkitkan emosi dan kemarahan, ya. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasalam memang utia bijawami'il kalim, sosok yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dalam berbicara, kesempurnaan dalam menyampaikan sesuatu. Kalimat yang beliau utarakan itu tidak panjang-panjang, pendek, ya, singkat, padat, tetapi benar-benar mengena. Berapa banyak orang yang merasa sadar saat mendapatkan teguran dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membuatnya malah semangat untuk memperdalam ajaran Islam. Sampai ada yang mengatakan, sungguh aku belum pernah mendapatkan ada seorang guru, pengajar, murabi yang seperti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sudah terkesima gitu dengan kata-katanya, terkesima dengan gaya bicara Nabi dan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama seperti kita di sini, ya. Saat kita membaca salasun uqsimu alaihinna, kata Rasulullah, ada tiga hal yang aku bersumpah padanya. Ini kan benar-benar mengarahkan kita supaya fokus dan perhatian. Apa sih ketiga hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai bersumpah padanya? Ternyata memang hal-hal yang sangat penting sekali, ya, bekal hidup kita, bimbingan yang luar biasa, ya, memberi faedah dan manfaat yang besar untuk kita. Qala qauluhu ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Nah, tiga hal dari hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah padanya, yang pertama adalah ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Harta seorang hamba itu tidak akan berkurang karena sedekah. Ya, ini Nabi bersumpah. Berarti memang benar adanya gitu. Gak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Faidahnya apa? Faidahnya barokatuz zakat was sadaqah. Keberkahan dalam zakat dan sedekah. Dan kita tidak perlu melakukan uji coba. Nah, perlu melakukan uji coba, sebab ajaran-ajaran Islam, syariat Islam itu bukan perlu diuji cobakan, tapi justru perlu diamalkan, ya. Jadi jangan sampai kita uji coba, kita punya uang 500 ribu, kemudian kita ambil 100 ribu, kita sedekahkan, yang 400 kita simpan, sebulan kemudian kita periksa apakah tetap utuh 500 ataukah 400. Kalau ternyata 400 berarti berkurang. Ya, berarti berkurang. Sementara Nabi mengatakan enggak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ah, kalau begitu perlu dipertanyakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab saya sudah melakukan uji coba. Waliyaudzubillah. Ya. Seorang muslim tidak memerlukan uji coba saat dia mengerjakan ketaatan. Saat dia mengerjakan ibadah. Ya. Nah. Jadi ini kaitannya dengan keyakinan. Tinggal sejauh mana keyakinan kita. Kalau kita yakin akan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbukti dalam hidup kita. Kita enggak akan pernah merasa kekurangan, walaupun mungkin secara kasat mata saat kita punya uang 500 ribu diambil 100 ribu jadi 400 ribu. Tapi itu menjadi sesuatu yang cukup buat kita. Inilah yang dimaksud dengan tidak berkurang. Ya, inilah yang dimaksud dengan tidak berkurang. Artinya ada keberkahan. Ya, ada keberkahan kan? Keberkahan itu sesuatu yang bisa membuat cukup. Ini penting untuk kita pahami bahwa keberkahan itu sesuatu yang bisa membuat cukup. Kecukupan itu tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya, besar dan kecilnya. Ya. Tapi bagaimana seseorang menggunakan sesuatu dengan baik, ya, dalam rangka ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sedikit, yang kecil, kalau ada berkah di dalamnya, menjadi sesuatu yang besar, yang banyak. Berikutnya, wa qawluhu 'abdin. Dalam hadis tadi beberapa kali, ya, atau bahkan secara keseluruhan Nabi menyebut abdin, ya, tidak akan berkurang harta seorang hamba, ya kan? Kemudian disebutkan lagi tidak ada seorang hamba pun yang didolimi, kemudian sabar dan seterusnya. Kemudian disebutkan lagi tidaklah seorang hamba membuka peluang untuk meminta-minta, melainkan Allah akan buka pintu kepakiran kepadanya. Ya, di dalam hadis ini sebutkan kata hamba berulang-ulang, berkali-kali. Apa faedahnya? Fihi istisyarun makna ta'abbudi asna'a amalit ta'ah. Di dalam kalimat hamba ini diharapkan memiliki perasaan, ya, memiliki perasaan melakukan ibadah ketika mengerjakan ketaatan. Ini hal yang penting. Saat kita melakukan ketaatan, kita harus merasa bahwa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Sebab tidak sedikit orang yang ketika mengerjakan ketaatan tidak ada perasaan kalau yang dilakukannya itu ibadah, sehingga jauh dari yang namanya ikhlas. Tapi kalau selalu merasa bahwa yang dikerjakannya dalam hal ketaatan itu apapun bentuknya sebagai ibadah kepada Allah, maka ini secara tidak langsung, ya, ketika mengerjakannya itu benar-benar berniat untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam selalu menyebut kata hamba. Ya, ini sekedar mengingatkan. Sekali lagi, ini sekedar mengingatkan kepada kita bahwa kita harus merasa sedang melakukan ibadah ketika mengerjakan apa? Ketaatan. Nah. Li'anna dzalika ad'a li husulil ikhlasil qalbi. Karena perasaan, ya, mengerjakan ibadah ketika dalam melakukan ketaatan apapun itu, ini bisa mendatangkan keikhlasan dalam hati. Ingat bahwa ketaatan yang kita kerjakan apapun itu bukan sebatas kebiasaan. Ya, bukan sebatas apa? Kebiasaan, tapi yakini ya kalau itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Qala wa qawluhu. Wala zulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Nah, ini yang kedua ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atasnya. Wala zulima 'abdun. Tidak ada satu atau seorang hamba pun yang dizolimi dengan suatu kezoliman kemudian dia bersabar atasnya, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Fihi faidahnya dari kalimat ini adalah fadlus sabri wa azimu manzilatihi, keutamaan sabar dan keagungan kedudukan sabar. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah seseorang itu diberikan kesabaran dalam dirinya melainkan dia telah diberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata tidak semua orang juga dianugerahi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam posisi dizolimi. Ya, terutama dalam posisi dizolimi. Ya. Banyak yang tidak sabar dalam menghadapinya. Ketika kita dalam posisi dizolimi, kemudian kita mampu bersabar atasnya, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Ya. Yang hebat itu bukan yang mampu membalas kezoliman yang dilakukan oleh orang lain, tapi yang hebat itu adalah yang mampu bersabar dalam menghadapi kezoliman orang lain terhadapnya. Nah, ini yang hebat ya. Karena orang yang sabar itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ya. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu menahan dirinya. Laisa syadidu bisurra'ah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan yang pandai bergulat. Tapi orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi faedah yang pertama dari kalimat itu adalah keutamaan sabar dan keagungan kedudukannya. Faedah kedua, fihi anna ihtisabas sabri alal madlamati min asbabi izzatis sabiri wa rif'atihi. Kesabaran dalam menghadapi kezoliman termasuk sebab yang mendatangkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi pelakunya ya, bagi orangnya ya. Wa fihi anna du'atal khair aulan nas bis sabri wal ihtisab fadzalika min asbabi quwwati da'watihim wa ta'thirihim wa dzalika min lawazimis sabri. Faedah ketiga, para juru dakwah, orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan adalah pihak yang lebih utama memiliki kesabaran. Karena sabar dalam hal itu menjadi sebab kuatnya dakwah yang dijalankannya dan besarnya pengaruh dari dakwahnya. Kalau seorang dai, seorang juru dakwah tidak memiliki kesabaran, maka tentu dakwahnya tidak akan berjalan dengan baik dan pengaruhnya pun sama sekali tidak nampak. Ya. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, maka tentu kita akan melihat hal-hal yang menakjubkan yang ditampilkan oleh beliau dalam perjalanannya, dalam perjalanan dakwahnya, luar biasa kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai macam jenis manusia. Kemudian faedah yang keempat, annal aqibata lil muttaqin fid dunya bil izzati wa fil akhirati bir rif'ati. Kesudahan yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di dunia berupa kemuliaan dan di akhirat berupa kedudukan yang tinggi. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qawluhu wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Hal ketiga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah padanya adalah tidaklah seorang hamba membuka peluang dirinya meminta-minta melainkan Allah akan bukakan pintu kepakiran baginya. Kalimat ini kalimat yang menggambarkan jeleknya tindakan meminta-minta. Ya, jeleknya tindakan meminta-minta. Semakin seseorang sering meminta-minta, maka akan semakin fakir, semakin kurang. Semakin seseorang berusaha menahan diri, ya, bersabar dan mencukupkan dengan apa yang dimilikinya, maka akan semakin Allah berikan kecukupan padanya. Dalam hadis, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wal-afaf wal-ghina wal-tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, al-afaf, keselamatan diri, kemudian al-ghina, kecukupan. Kecukupan, kecukupan itu tidak berarti kekayaan, tidak. Ya, tapi lebih kepada qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Ya. Jadi yang pertama dalam kalimat ini, Nabi secara tidak langsung menjelaskan tentang jeleknya meminta-minta. Yang kedua, Nabi juga menjelaskan tentang jeleknya kefakiran. Kefakiran yang bagaimana? Kefakiran yang membuat seseorang menjadi rakus terhadap dunia. Satu. Yang kedua, kefakiran yang membuat seseorang tidak bersyukur atas nikmat yang didapatnya. Karena kefakiran itu tidak secara mutlak jelek. Ada kefakiran yang justru baik. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Bukan. Tapi justru aku khawatir kalau dunia dibentangkan di hadapan kalian, kemudian kalian berebut untuk mendapatkannya sehingga kalian binasa karenanya. Jadi ada kekhawatiran, ada kefakiran yang sama sekali tidak dikhawatirkan oleh Nabi. Kefakiran yang membuat seseorang justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran yang membuat seseorang semakin tinggi sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Adapun kefakiran yang jelek adalah tadi yang kita sebutkan, kefakiran yang membuat seseorang rakus terhadap dunia. Karena tidak sedikit orang yang fakir justru gelap mata. Dia berusaha bagaimana caranya, terserah mau halal atau haram, yang penting bisa keluar dari zona kefakiran. Yang haram dilanggar sudah terus, ya. Ada juga orang yang fakir yang membuat dia tidak pernah mau mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kefakiran yang seperti inilah kefakiran yang Nabi dulu pernah berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri, kata Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Lihat. Nah, sekarang nampak jelas bagi kita perbedaan dua kata fakir yang disampaikan oleh Nabi. Di kesempatan pertama Nabi mengatakan bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Kemudian yang kedua, justru Nabi berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Kefakirannya bagaimana? Kefakirannya bagaimana? Tadi, kefakiran yang membuat seseorang rakus terhadap dunia. Yang kedua, kefakiran yang membuat seseorang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kita semua wajib berlindung kepada Allah dari kefakiran yang seperti itu. Salah satu yang bisa menyebabkan Allah bukakan pintu kefakiran di hadapan seseorang adalah saat dia membuka peluang dirinya untuk meminta-minta. Gak mau berusaha, bahkan ironisnya meminta-minta itu dijadikan sebagai kasab. Ya, usahanya. Apa usahamu? Apa jobmu? Meminta-minta. Sana kemari minta-minta. 100, 200. Kalau bahasa dulu kan cepe dulu, gitu kan? Terus begitu setiap orang. Ini menjadikan meminta-minta sebagai usaha. Ini hal yang tercela. Ya. Nah, dan ini nyata ya, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini benar-benar nyata. Makanya beliau bersumpah, tidaklah seorang hamba membuka peluang dirinya meminta-minta melainkan Allah akan bukakan pintu kefakiran kepadanya. Dia tidak akan merasa cukup ya. Semakin besar penghasilannya dari meminta-minta, maka akan semakin besar pula kebutuhannya. Nah, enggak pernah merasa cukup. Qalau fihi anna adama al-ihtisab was-sabri wat-tam'i fi ma fi aidin nas min asbabidh-dhulli al-hissi wal-ma'nawi. Faidah dari kalimat ini yang kedua ini, tidak adanya kesabaran dan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia itu menjadi salah satu sebab kehinaan. Jelas ya, gak ada orang yang menyombongkan diri saat meminta sesuatu kepada orang lain, kepada temannya. Kita kalau dalam posisi sebagai pihak yang meminta, itu selalu akan merendahkan diri kita ya. Selalu begitu kalau kita ada di posisi sebagai pihak yang apa? Meminta. Beda dengan kalau kita ada di posisi yang memberi. Oh, tinggi, iya kan? Apa? Minta sesuatu. Bahkan enggak dilihat saat ngasih, iya kan? Ya, enggak? Tapi kalau di posisi meminta, wah, masya Allah, afwan, ini, begini, begitu. Bahkan tidak jarang bikin cerita fiktif terlebih dahulu supaya dikasih, ya kan? Fiktif. Jam 3 tadi, ya Allah, ibu anak meninggal, anak harus ke Jogja. Anakku dulu lagi tidak punya ongkos ini, 200 ribu saja. Padahal 200 ribu malah cukup ke Jogja, PP. Nah. Bahkan sekali berangkat itu malah cukup. Ya afwan, anak qadarullah, seperti ini, seperti itu. Selalu begitu. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ada di posisi yang meminta-minta. Ya. Usahakan jaga kehormatan diri. Tidak ada seorang pun yang meminta-minta, melainkan dia pasti akan menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri. Itu bukan hanya di dunia terjadi, di akhirat nanti orang yang suka meminta-minta itu datang dalam keadaan berjatuhan daging-daging yang ada di wajahnya. Kondisinya seperti itu. Itu gambaran kalau kehormatannya habis. Ya. Nah. Kemudian faedah yang kedua, anna aulan nas bil bu'di an su'ali salatin wa ghairihim hum ahlul ilmi li anna fi su'alihim naqsan wa dhullan fi anfusihim wa dha'fan fi ta'thiri da'watihim ala man sa'aluhu bi khasatin wa ghairihi ammatan. Faedah kedua, orang yang lebih utama untuk menjauhkan dirinya dari meminta-minta kepada penguasa, ya, itu adalah ahlul ilmi. Jangan sampai ahlul ilmi merendahkan dirinya minta-minta kepada penguasa, mengetuk pintu penguasa, ya. Li'anna fi su'alihim naqsan wa dhullan fi anfusihim, sebab ketika mereka ahlul ilmi ini meminta-minta, itu menunjukkan ada kekurangan dan kehinaan dalam dirinya. Wa dha'fan fi ta'thiri da'watihim, dan menjadi lemah pengaruh dakwahnya. Menjadi lemah pengaruh dakwahnya, khususnya di hadapan orang-orang yang dia pintai sesuatu. Ya. Makanya para salaf dahulu sangat-sangat antipati atau kuat sekali kehati-hatiannya dari yang namanya mendatangi pintu penguasa. Ya. Gak mau, berhati-hati. Mereka punya kehormatan. Ya. Bahkan Imam Bukhari pun dahulu pernah diminta oleh penguasa setempatnya untuk datang, ya, datang ke tempat mereka dan menyampaikan ilmu di sana. Imam Bukhari menolak. Jika menginginkan ilmu, maka datang saja ke tempat saya. Ini dalam rangka menjaga kehormatan diri. Ya, dalam rangka menjaga kehormatan diri. Kemudian berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga hal yang Nabi bersumpah padanya sudah disebutkan. Berikutnya, dalam hadis tadi Nabi mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu hanya untuk empat orang. Dunia itu hanya untuk empat orang. Faidah dari kalimat ini, anna 'ala du'ati al-'inayatu bi isalil ilmi lin-nas bi awdahil uslubi kasti'malil 'adad fil ma'dud liyashula 'ala as-sami'in hifdha ma yusma'u wa fahma. Bagi para dai, juru dakwah, hendaknya memperhatikan saat menyampaikan ilmu kepada manusia, dianjurkan untuk menggunakan uslub yang jelas, retorika yang jelas, seperti menggunakan angka-angka dalam bilangan, seperti menggunakan angka dalam bilangan. Tujuannya supaya si pendengar itu mudah untuk menghafal apa yang didengar dan memahaminya. Coba perhatikan kembali, Nabi mengatakan dunia itu hanya untuk empat orang. Nabi menyebut angka, ya kan? Nabi menyebut angka. Luar biasa. Ini supaya kita mudah untuk terus menghafalnya. Oh, dunia itu untuk empat orang. Beda kalau Nabi mengatakan dunia itu untuk seorang hamba yang begini-begini, seorang hamba yang begini-begini, seorang hamba yang begini-begini. Mungkin agak susah buat kita untuk apa? Menghafalnya. Tapi saat Nabi mengatakan dunia itu hanya untuk empat orang, itu mudah untuk kita menghafal paling tidak jumlahnya. pas dirinci ya engke heula ningali buku heula. Paling tidak kan angkanya kita hafal ya. Dunia itu untuk 4 orang selesai, hafal 4 orang. Ya sampai kita cerita kemana-mana tahu enggak, dunia itu untuk 4 orang. Dunia untuk 4 orang. Pas mau dirinci pergi. Menghindari itu. Nah, ini sekali lagi gambaran bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sesuatu benar-benar menggunakan trik ya. Trik yang bisa membuat orang itu mudah memahami dan bisa menghafal gitu, apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, bagi para juru dakwah penting sekali ya memperhatikan hal ini. Merinci poin pertama, begini begini begini. Poin kedua, begini, yang ketiga, begini, yang keempat, begini begini dalam menyampaikan sesuatu. Ya, misalnya sebab-sebab istiqomah itu poin pertama ini, poin kedua ini disebutkan. Itu bisa memudahkan para pendengar untuk dapat mencerna dengan baik dan memisahkan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Nah. Lalu dalam hadis tadi disebutkan satu dari 4 orang yang dikatakan mendapatkan dunia, abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu. Ya, yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Rabbnya, wa yasilu fihi rahima, dia menyambung silaturahim, wa ya'mal lillah fihi haqqan, dia beramal untuk Allah dengan sebenar-benarnya. Apa kata Nabi? Fahadha bi afdolil manazil. Yang ini ada di kedudukan yang paling afdol. Ini ideal, ini istimewa. Harta diberi oleh Allah, ilmu juga begitu. Dia punya harta, dia punya ilmu, dia bertakwa, dia menyambung silaturahim, dia beramal untuk Allah dengan sebenar-benarnya. Ini ideal ya. Maka orang ini benar-benar ada di kedudukan yang paling tinggi. Apa faedah yang bisa kita simpulkan dari ini? Qala fihi anna barakatal mal walau kana yasiran la takunu illa idza anfaqa bi syartain al ilmu wat taqwa. Sesungguhnya keberkahan harta ya, keberkahan harta walaupun sedikit itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud kecuali kalau diinfakkan, tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya? Pertama ilmu, kedua takwa. Pertama ilmu, kedua takwa. Jelas ya. Ada banyak orang yang diberi anugerah harta banyak loh, tapi tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Padahal dia sudah menginfakkan hartanya loh, tapi tidak berkah. Kenapa? Karena tidak punya modal ilmu dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Saat dia berinfak, dia riya. Saat dia berinfak, dia sebut-sebut ke semua orang kalau dirinya sudah berinfak, sudah ini, sudah itu, sudah nyumbang ini, sudah nyumbang itu, sudah bangun ini, bangun itu. Apa yang membuatnya begitu? Tidak punya ilmu dan tidak ada ketakwaan. Ya. Jadi barokah harta walaupun sedikit itu enggak akan terwujud kecuali dengan menginfakkannya, tapi dengan dua syarat, ilmu dan takwa. Ya. Kalau yang banyak harta saja bisa tidak berkah hartanya, terus bagaimana yang punya harta sedikit udah gitu enggak punya ilmu dan tidak bertakwa, tambah hancur. Ya. Harta enggak punya, ilmu ya apalagi, terus enggak bertakwa lagi, ya. Semakin tidak barokah. Nah. Yang berkah itu yang diberi anugerah harta kemudian dia juga punya ilmu, dia juga bertakwa kepada Allah, sehingga dia bisa menggunakan hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah. Faedah kedua, anna 'ala man tawalla amwalan nas allati arada ashabuha da'ma wujuhil khair an yattakhillaha ta'ala wa an yadha'aha mawadhi'aha hasbal ilmi syar'i fa in kana dhalika falahu wa lahum. Yang kedua, orang yang mengurus harta manusia di mana rata-rata pemiliknya itu ingin kalau harta tersebut diarahkan kepada hal-hal yang baik, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan lembaga-lembaga, ya kan, ada orang bikin lembaga mengumpulkan zakat, mengumpulkan infak, mengumpulkan sedekah. Orang-orang yang ada di lembaga tersebut dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang menitipkan zakatnya, yang menitipkan sedekahnya, yang menitipkan infaknya, dia ingin apa yang dititipkannya itu betul-betul disalurkan kepada kebaikan. Ya. Jadi pihak yang bertanggung jawab mengatur harta tersebut hendaknya bertakwa kepada Allah dan menggunakannya atau menempatkannya sesuai dengan tuntunan ilmu syar'i. Kalau seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan orang-orang yang memiliki harta juga akan mendapatkan apa? Pahalanya. Fa in kanatil ukhra bi ihmalin aw tafritin fa alaihi wa lahum. Adapun kalau tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Nah, dia bertanggung jawab mengurusi harta manusia, tapi kemudian diabaikan, disia-siakan, tidak disalurkan kepada hal-hal yang baik sebagaimana mestinya, fa'alaihi walahum, maka ia akan mendapatkan dosanya. Adapun bagi para pemilik harta, mereka tetap akan mendapatkan pahalanya. Ya. Mereka tetap akan mendapatkan pahalanya. Fa ashabul amwal muhsinun wa ma'alal muhsinina min sabil. Sebab para pemilik harta itu muhsinun, orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik enggak memiliki cara lain kebanyakannya selain dititipkan di lembaga tertentu yang memang menjadi penyalur, ya, harta kepada hal-hal yang baik. Dan banyak sekali di zaman ini lembaga-lembaga yang menerima titipan, infak, sedekah, sumbangan dan lain sebagainya, yang tidak menampakkan amanah, ya, yang tidak menampakkan amanah waliyullah, dan bagi mereka tentu saja ada dosa dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga, anna silatul rahim tazidu awasiruha bil waslil mali ka qadha'i dainin aw aun aw aunin ala umuril hayah. Faedah ketiga, silaturahim tazidu awasiruha bil waslil mal, akan semakin nampak, ya, kuat, dekat dengan perantara pemberian harta, ya, seperti misalnya membayarkan hutang atau membantu, ya, seseorang dalam perkara-perkara yang ada hubungannya dengan kehidupan. Ya. Allah fi awnil abdi maka nal abdu fi awn akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya. Nah, jadi silaturahim ada muatan-muatan membantunya. Ya, tidak hanya sekedar menanyakan kabar biasa, tidak hanya sekedar berkunjung, ziarah, tidak, tapi juga ada muatan membantu. Nah, ini hal yang penting. Ya. Kadang banyak orang yang memanfaatkan silaturahim, ayo sana mari, sana kemari, rombongan banyak, tahu-taunya cuma menyusahkan, ya, pemilik rumah, kan repot. berkunjung ziarah dengan jumlah yang banyak, sementara yang diziarahi posisinya dalam keadaan ya susah untuk bisa memberikan jamuan, melihat jumlah yang datang sangat banyak. Nah, dalam hal ini kita yang berkunjung ini selain memang mengunjunginya untuk berziarah, juga kita berikan sesuatu yang dengan itu dia bisa menjamu kita. Jadi untuk kita juga. Nah, intinya silaturahim penting, mengandung muatan-muatan pemberian, ya. Dan pemberian itu kan tidak harus besar, ya, tidak harus besar, tapi sesuatu yang bermanfaat. Nah, dan itu akan membuat senang dan semakin merekatkan apa hubungan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian harus semangat untuk saling memberi hadiah, karena itu akan membuat kalian saling mencintai. Nah, faedah yang keempat, anna ala du'atil khairan yakunu asbaqan nas li silati rahim. Kadzalika ba'da taufiqillah min asbabi qubuli ilmihim wa nushihim. Para dai, juru dakwah, pelaku kebaikan atau penyeru kebaikan, hendaknya mereka menjadi orang yang paling pertama, ya, untuk menyambung hubungan dengan kerabat, silaturahim. Dan setelah taufik dari Allah, tentunya hal tersebut bisa menjadi sebab diterimanya ilmu yang disampaikannya dan nasihat yang disampaikannya. Nah, kemudian di dalam hadis tadi Nabi mengatakan wa 'abdin razaqahullahu ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Ini orang kedua yang dunia akan diberikan kepadanya, yaitu seorang hamba yang Allah berikan rezeki berupa ilmu. Dia tidak diberi rezeki berupa harta, tapi dia punya niat yang tulus, niat yang jujur. Dia selalu mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti amalan si fulan yang pertama. Ya. Maka kata Nabi, dia bersama dengan niatnya, dan dalam hal pahala keduanya, dia dengan orang yang pertama itu sama. Ya, sama. Nah, ini ada beberapa faedah di sini, antara lain fadlul ilmi ala sahibihi, keutamaan ilmu bagi pemiliknya, keutamaan ilmu bagi pemiliknya, karena yang mendorong dia berangan-angan kalau punya harta ingin digunakan untuk hal-hal yang baik, itu adalah ilmunya, bukan apa-apa, tapi ilmunya yang mendorong dia untuk seperti itu. Ya, jadi memang ilmu itu bisa merubah, ya, merubah keadaan seseorang, merubah akhlaknya, merubah kepribadiannya, ya, merubah wataknya. Nah, makanya dikatakan bahwa ilmu itu yang memberi manfaat, maksudnya yang bisa merubah. Kalau ilmu itu tidak bisa merubah, orang tetap aja saat dia tidak punya ilmu jahat, ketika punya ilmu malah lebih jahat lagi, ya bukan berarti dia orang bodoh. Bukan yang punya apa? Ilmu. Nah, karena ilmu itu sesuatu yang bisa merubah, ya, dari yang jelek menjadi baik, dari negatif menjadi positif. Nah, kemudian faedah kedua, azimu sya'ni as-sidqi fi tamanni fi lil khair. Agungnya persoalan jujur, ya, ketulusan dalam keinginan untuk melakukan kebaikan. Keinginan untuk melakukan kebaikan. Kalau kita punya niat yang tulus, niat yang jujur ingin melakukan kebaikan, walaupun belum terwujud, dapat pahalanya. Belum terwujud melakukan kebaikan, tapi kita punya niat yang tulus, memang betul-betul ingin melakukannya, kita akan dapat pahala. Jadi penting sekali punya niat yang tulus, ya, dalam melakukan kebaikan. Kemudian faedah yang ketiga, ghibtatu sahibil khair. Ada anjuran untuk merasa iri dan ingin menjadi seperti pelaku kebaikan. Ini juga penting. Selalu ada keinginan saat orang bisa melakukan kebaikan, dia ingin gitu. Kemudian faedah lainnya, sa'atu fadlillah wa ihsanihi, luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah. Haitsu innahu ta'ala ajra 'alal mutamanni ajral fa'il. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang hanya sebatas berangan-angan untuk melakukan kebaikan seperti pahala orang yang melakukannya. Ya. Ini sekali lagi gambaran luasnya karunia dan kebaikan Allah. Kita akan dapat pahala melakukan kebaikan walaupun hanya sebatas angan-angan, baru keinginan. Pahalanya sama lagi seperti yang melakukannya. Kemudian faedah terakhir, anna ala talibil ilmi al-hirs ala al-istifadah min ahli al-ilmi liyushrikahum fil ajr la yanqus min ujurihim syai'a wa idha akhadha wa idha hadha hadwahum fa illam yastati ujra bihasbi niyatihi. Seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh untuk mengambil faedah dari ahlul ilmi, agar apa? Agar berserikat bersama dengan mereka dalam hal pahala. Agar berserikat bersama dengan mereka dalam hal pahala. Mungkin kalau dalam hal ilmu kita gak bisa, ya, ahlul ilmi jelas orang yang justru kita harus mengambil faedah ilmu darinya. Nah, kalau kita punya kesungguhan untuk istifadah mengambil ilmu dari ahlul ilmi, maka kita akan berserikat bersamanya dalam hal apa? Pahala. La yanqus min ujurihim syai'a, enggak akan berkurang atau tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa idza hada hadwahum, kalau kita berjalan bersama mereka. Fa illam yastati ujra bihasbi niyatihi. Adapun kalau belum kesempatan untuk bisa mengambil faedah ilmu secara langsung dari ahlul ilmi, maka tetap akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dan yang keempat berarti. Ya, ketiga keempat disebutkan oleh Nabi, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ketiga itu untuk seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta, tapi tidak diberi rezeki apa? Ilmu. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa, tidak menyambung silaturahim, tidak juga beramal untuk Allah dengan sebenar-benarnya, kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil. Orang ini ada pada kedudukan yang paling buruk. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat lebih parah lagi. Ya, dia enggak punya, tidak diberi rezeki harta, enggak juga diberi rezeki ilmu oleh Allah. Tapi dia malah berniat kalau seandainya diberi harta, mau melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan yang barusan, yang ketiga. Maka kata Nabi, keduanya dalam dosa sama. Ya. Qala fihi khilafu ma taqaddam, taqaddama dzikruhu fil nafarain al awwalain. Dua orang yang disebutkan oleh Nabi yang terakhir ini jelas berbeda dengan dua orang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihi kamalu adillahi ta'ala wa hikmatihi. Nah, faedahnya di sini ada gambaran kesempurnaan keadilan Allah. Kesempurnaan keadilan Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Ya. Keadilan Allah artinya Allah enggak akan mendolimi seorang pun di sini. Tetap disesuaikan dengan bagaimana keadaan orang itu. Seseorang akan mendapatkan pahala yang besar, ada di kedudukan yang paling tinggi ketika memang dia layak mendapatkan itu. Ini gambaran kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hikmahnya. Apa yang menunjukkan hikmahnya? Yang menunjukkan hikmahnya adalah dari satu orang ke orang lainnya itu tidak disamakan keadaannya. Ada yang diberi rezeki harta, ada yang diberi rezeki ilmu, ada yang diberi rezeki harta dan ilmu, ada yang sama sekali tidak diberi rezeki harta, tidak juga diberi rezeki ilmu. Perbedaan ini menunjukkan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Annahu yu'ti may yasha bi fadlihi wa yamna may yasha bi adlihi wa annahu ta'ala la yadhlimu ahada. Allah akan memberikan, ya, sesuatu kepada siapa yang dikehendakinya dengan karunia-Nya dan menahan sesuatu dari siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mendolimi seorang pun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah kiranya yang dapat disampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.